Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman santri imat al ilmi rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikih dari kitab al usul min ilmil usul karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, dan penjelasan dari Syekh Sa'ad Ats-Tsauri hafizallahu taala. Kita sampai pada definisi ahkam setelah musannif rahimallahu taala menyampaikan definisi hukum lughatan secara bahasa, kemudian wastilahan, dan beliau sampaikan definisi hukum secara istilah, yaitu maqtadahu khitabu syar'i, isi dari khitab syar'i, dalil syariat, teks dalil dari syariat, al-muta'alliqu, yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf, yang isinya adalah talabin, tuntutan, au takhyirin, atau memberi pilihan, au wada'in, atau sebagai tanda untuk hal-hal tertentu. Penjelasannya wastilahan, dan secara istilah, maka di sini mu'alif rahimallahu taala arrafa mendefinisikan hukum secara istilah bi ta'rifin, dengan definisi yang berkenaan dengan hukum syar'i. Oleh karena itu yang lebih utama hendaknya beliau katakan al-ahkam asy-syar'iyyah kada. Maka di sini ada kritik dari syarih hafizallahu taala, beliau mengatakan bahasanya semestinya yang lebih tepat adalah wal ahkam syar'iyyah istilahan adalah demikian dan demikian. Maka semestinya ada penjelasan bahasanya ahkamnya adalah ahkam syar'iyah, supaya lebih spesifik. Kenapa? Karena ahkam secara istilah umum pengertiannya adalah itsbatu amrin li akhar au nafyuhu anhu. Adalah menetapkan satu perkara itu ada pada hal yang lain atau meniadakannya. Ya, oleh karena itu khobar mubtada itu adalah hukum untuk mubtadanya. Oleh karena itu Anda katakan Muhammadun tawilun, hadha hukmun, dalam kalimat ini terdapat hukum. Li'anna itsbatu sifati tuli, karena di sini terdapat penetapan sifat tinggi pada Muhammad. Demikian juga kalimat Khalidun ghairu na'imin, contoh untuk an-nafyu, di sini meniadakan tidur dari Khalid. Maka ini hukum bin nafi, peniadaan. Ini pengertian hukum secara istilah. Secara istilah dalam makna yang luas. Isbatu amrin li akhar au nafyuhu anhu. Wal ahkam, dan hukum tangkasim terbagi ila ahkamin muta'adidatin, berbagai macam hukum, wa anwa'in mutafawitatin, dan macam-macam yang beda-beda. Ada ahkam hisiyah, ada hukum indrawi. Itulah yang bisa ditangkap dengan perantaraan indra, contohnya tingginya Muhammad. Ada hukum bahasa, itulah ketentuan yang telah dikenal filughatil arabi, dalam bahasanya orang Arab. Contohnya hukum untuk fa'il adalah marfu'. Ada hukum akal, itulah ketentuan yang diambil dari jalur akal. Dan hukum akal ini terbagi menjadi tiga macam. Wajib menurut akal, contohnya madama anal matar yanzil, karena ada hujan turun berarti ada mendung. Maka ini wajib adanya mendung. sebagai pada saat terjadinya hujan, satu hal yang wajib menurut akal. Contoh yang lain, orang yang berbicara pastilah orang yang hidup. Ini satu hal yang wajib menurut akal. Tidak mungkin orang mati ngomong. Kemudian jawaz mungkin menurut akal. Mungkin menurut akal, mungkin iya mungkin tidak. Contohnya dauratul miyah, kamar mandi. Ya juzu ayakuna fiha ma'un, boleh jadi ada air di kamar mandi dan boleh jadi tidak ada air. Maka keberadaan air di kamar mandi satu hal yang jaizun aqliyun, satu hal yang mungkin menurut akal. Tidak wajib menurut akal dan tidak mustahil menurut akal. Kemudian yang ketiga adalah mustahil menurut akal. Itulah istima'u diddain, berkumpulnya dua hal yang bertentangan, atau naqidain, dua hal yang saling membatalkan. Mungkinkah seorang itu berdiri dan di waktu yang sama dia berbaring? Jawabannya tidak mungkin. Menurut akal mustahil. Mungkinkah menurut akal seorang itu berdiri dan di waktu yang sama dia duduk? Jawabannya tidak mungkin. Maka hukum akal mengatakan mustahilnya hal ini. Ya, maka selayaknya ahkam yang ada di matan ditegaskan adalah ahkam syariah. Kenapa kita katakan ahkam syariah? Karena sumbernya adalah syariat. Sebagaimana kita katakan hukum akal, sumbernya akal. Hukum indrawi, hukumnya adalah indra. Kemudian ahkam syariah didefinisikan di matan maqtadahu khitabu syar'i. Hada ta'rif, definisi ini yang ada di hadapan kita bukanlah definisi ahkam secara mutlak, namun definisi yang khusus untuk ahkam syariah. Dan mu'alif mengatakan dalam definisi ahkam syariah, maqtadahu khitabu syar'i al-muta'alliqu bi'af'alil mukallafina min talabin au takhyirin au wada'in. Maqtadahu, maqtadahu itu sama dengan madalla alaihi, kandungan, kandungan dari khitabu syari'. Maka hukum itu didefinisikan dengan kandungan khitabu syari'. Yang dimaksud dengan khitabu syari' adalah an-nusus asyariyah, teks-teks dalil syar'i, teks yang terdapat dalam, yang terdapat berupa Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang digabungkan dengan Quran dan Sunnah, minal adillah, dalil-dalil yang lain yang digabungkan dengan Quran dan Sunnah, semacam ijma' dan yang lain. Maka yang datang dari Allah yang itu menjadi hukum adalah khitab, seruan dan kata-kata. Sehingga tidak termasuk ahkam syariah karena definisinya itu pakai khitab. Af'alu Rabbi, perbuatan Allah, ada perkataan Allah dan ada perbuatan Allah. Karena ahkam syariah itu khitabu syari, perkataan Allah, maka tidak termasuk ahkam syariah perbuatan Allah. Fa'innaha, maka perbuatan Allah itu tidak termasuk ahkam syariah. Kemudian khitabu syari, ya, perkataan pemilik syariat, maka tidak termasuk dalam hukum hukum syariat khitabun nas, perkataan manusia dan perkataan mereka. Karena perkataan mereka bukalah, maka perkataan manusia bukalah ahkam syariah. Kemudian berkenaan dengan perbuatan mukallaf, maka tidak termasuk ahkam syariah khitabun syari yang tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Contohnya ayat-ayat dalam Al-Quran berkenaan dengan perbuatan Allah. Semisal firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsis tawa. Allah memiliki perbuatan berada di atas ars. Maka ini bukan hukum syar'i karena dia tidak berkenaan dengan perbuatan mukallaf, karena itu perbuatan Allah. Nah hukum maka kandungan khitabu syari, kandungan teks dalil Quran dan sunnah berkenaan dengan perbuatan mukallaf itu ada tiga macam. Ada yang berupa tolabin, tuntutan. Nanti tuntutan ada dua macam, tuntutan untuk melakukan perbuatan dan tuntutan untuk tidak melakukan perbuatan. Nanti tuntutan untuk melakukan perbuatan ada dua macam, yang kemudian hukumnya sunnah dan yang wajib. Tuntutan untuk tidak untuk meninggalkan perbuatan nanti ada dua macam, makruh dan haram. Maka at-talab aladhu at-tarhib, talab maksudnya adalah at-tarhib fil fi'li, adalah motivasi untuk berbuat. Fawa al-khitab aladhi, maka itu adalah khitab teks dalil Quran dan sunnah. Aladhi iqtad al-fi'la, yang kandungannya menuntut untuk perbuatan. Baik itu adalah iqtida'an jaziman, tuntutan yang harus. Jaziman lil fi'li, harus melakukan perbuatan, ini sama dengan wajib. Atau iktidaan ghairu jazimin, tuntutannya tidak harus dilakukan, maka ini anjuran. Atau iktidaan jaziman litarki, maka iktidaan tuntutan yang tegas untuk meninggalkan perbuatan, yang ini haram. Atau tuntutan yang tidak tegas untuk meninggalkan perbuatan, yang ini karohah, ini makruh. Ya, maka tolab ada tolabul fi'li dan tolabut tarki. Kemudian masing-masing nanti terbagi menjadi dua, ada tolabul fi'li jazim dan ghairu jazim. Kemudian yang kedua, ada kandungan dari kitabu syari boleh jadi takhyir, ya, mempersilahkan untuk memilih. Takhyir artinya taswiyah, menyamakan antara dua hal. Dua halnya adalah melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Itulah mubah. Kemudian wada', ada yang berupa tanda untuk menandai sesuatu. Yang dimaksud dengan al-wada'u adalah al-ja'lu, adalah menjadikan. Takulu wada'a bimakna ja'ala, anda mengatakan wada'a itu artinya ja'ala. Ka'anna hadil ahkama ju'ilat mu'arrifatan au mulazimatan lil hukmi taklifi. Itulah hukum-hukum yang dijadikan sebagai pengenal dan sesuatu yang melekat pada hukum taklifi. Hukum taklifi yang lima. Dan nanti ada tanda-tandanya, ada perkara perbuatan yang wajib yang sah, ada perbuatan wajib yang tidak sah alias batal. Nah, maka sah, batal dan teman-temannya itu namanya wada'i. Idza taqarra hadza, jika ini telah jelas, maka ulama dalam membuat definisi hukum syar'i memiliki dua metodologi. Yang pertama metodologi ulama usul fikih, yang menjadikan hukum syar'i itu sama dengan dzatul khitab. Khitab syar'i itu sendiri. Maka mereka mengatakan wa aqimu sholata, mereka mengatakan huwa ayat wa aqimu sholata adalah al-hukmu asy-syar'i. Ini metodologi ulama usul fikih. Wayam bani alaihi, dan derivat dari hal ini, maka nanti hukum itu akan terbagi menjadi beberapa macam. Akan lahirlah kemudian wujub, bukan wajib. Karena ulama usul fikih tidak mengatakan wajib, namun mengatakan wujub. Li'anna khitabu syari, karena khitabu syari bukanlah wajibnya, namun wujubnya atau ijabnya. Maka wa aqimu sholata menunjukkan wujubus sholati alal mukallafi. Itu perkataan bahasa ulama usul fikih. Maka wa aqimu sholata itu ijab atau wujub, wujubus sholati. Nah, apa beda ijab sama wujub? ijab bi'tibari ta'alluqiha billahi subhanah. Kata-kata ijab mewajibkan, maka ini berkenaan dengan perbuatan Allah. Dan kita katakan wujub bi'tibari ta'alluqiha bil mukallafi, berkenaan dengan sesuatu yang melekat pada hamba, pada mukallaf. Demikian juga usul fikih, ulama usul fikih mengatakan tahrim tidak haram, mengatakan karohah tidak makruh, mengatakan ibahah dan tidak mubah, mengatakan nadab atau istihbab dan bukan mandub, bukan pula mustahab. Sedangkan metode yang kedua, ja'lul hukmi syar'i, menjadikan hukum syar'i, pengertiannya adalah atharul khitab. Ini adalah pengaruh dari atau dampak, natijah, buah dari al-khitab, buah dari teks. Wa waqaunu sholati, yaitu keadaan sholat itu wajib hukumnya, makan itu mubah hukumnya. Ini metode ulama fikih dan bukan metode ulama usul fikih. Nah, mana yang lebih baik dari dua metode ini? Maka dalam bahasa praktis, wujubus sholati, nah itu bahasanya ulama usul fikih. As-sholatu wajibatun, nah itu bahasanya ulama fikih. Kalau bahasanya ulama fikih, as-sholatu wajibatun. Kalau bahasanya ulama usul fikih, wujubus sholati. Maka tentang pertanyaan manakah yang lebih baik, naqul jawaban kami, masalah ini adalah masalah istilahiyah. Istilahiyah itu masalah kesepakatan, konsensus para pemain di situ, konsensus para ahlinya di masing-masing bidang ilmu. Maka likuli ahli fanin, maka masing-masing pakar di fan setiap cabang ilmu, ayastolihu, mereka bisa membuat istilah, yaitu kesepakatan, konsensus, apa yang mereka kehendaki. Sehingga tidak bisa kita katakan ini lebih baik daripada itu. Li'anna likulli tariqatihi, likullin tariqatu fi tarjih. Karena masing-masing punya cara untuk mentarjih. Akan tapi mengingat buku ini adalah buku usul fikih, al-usul min al-usul itu buku usul fikih, maka yang baris sepatutnya penulisnya berjalan di atas metode ulama usul fikih. Nah, jika kita lihat dari definisi yang disebutkan oleh Syekh Musannif rahimahullah, apakah ini mengikuti metode ulama fikih ataukah ulama usul fikih, maka nakul kami katakan perkataan beliau, maktadahu khitabu syar'i, khitabu syar'i, maktadahu itu sama dengan atharul khitab, buah dari khitab. Maka ini berarti metodologinya metodologi metode ahli fikih. Wakana yang beri, maka sepatutnya beliau mendefinisikan hukum sesuai dengan metode usul fikih, karena ini kitab usul fikih, sehingga al-hukmu khitabu syar'i dan seterusnya. Khitabu syar'i al-muta'alliku bi'af'alil mukallafin. Yang dimaksud dengan khitabu syar'i al-kitab as-sunnah. Wa kadzalika, demikian juga yang mengiringi keduanya, dalil-dalil yang mengikuti Quran dan sunnah semacam ijma'. Kemudian berkenaan dengan perbuatan mukallaf, yani utiya bihadal qaid, maka ada keterangan tambahan semacam ini. Sebagaimana telah dijelaskan, untuk mengeluarkan khitab syar'i yang berkenaan dengan perbuatan Allah atau yang berkenaan dengan perbuatan bukan mukallaf. Semisal Allah menceritakan tentang perbuatan hewan misalnya, maka hewan itu bukanlah mukallaf, sehingga perbuatannya tidak termasuk dalam definisi hukum syar'i. Kemudian bi'af'alil mukallafin, maka tidak termasuk dalam hukum syar'i hal yang berkenaan dengan i'tikad. Maka keyakinan la yusamma hukman, tidaklah disebut hukum menurut istilah ini. Hadza, demikian yang beliau katakan. Fihi malhudhatani, di sini ada dua catatan, ada dua kritikan. Maka tadi kemudian di awal yang tadi kita baca, pensyarih mengkritik tentang ahkam, kurang kalimat syariah. Kemudian definisi ahkam dengan maqtadahu, padahal ini bukan usul fikih. Maka ini tidak pas dengan tema besarnya itu usul fikih. Maka berkenaan dengan kalimat ini ada dua kritikan beliau. Yang pertama, perhatikan bahasanya, yang berkenaan dengan keyakinan boleh jadi tergolong af'al. Tergolong af'al. Contohnya af'alul qulub, perbuatan hati berupa cinta, rasa takut, benci, harapan dan yang lainnya. Hadhihi a'malun, ini adalah amal hati dan perbuatan hati. Nah, apakah perbuatan hati itu termasuk dalam definisi? Wa kadzalika aqwal aidan tusamma af'alan, dan ingat ucapan itu juga bisa disebut af'al. Dan keyakinan itu berkenaan dengan, berkaitan erat dengan ucapan. Berkenaan erat dengan ucapan. Maka misalnya kita katakan taqulul mu'tazilatu, mu'tazilah mengatakan demikian demikian. Maka artinya mu'tazilah meyakini demikian dan demikian. Nah, maka perlu diingat bahwasanya ya, aqwal, ucapan itu juga disebut af'al. Dalil kalau ucapan itu dinamai juga af'al. Contohnya firman Allah di surat Al-An'am, sayatinal insi wal jinni, setan manusia dan setan jin, sebagainya membisikkan pada yang lain ucapan yang indah, huruan tipuan. Maka mereka membisikkan zuhufal qawli, ucapan yang indah. Nah, ucapan, perhatikan ucapan. Setelah itu Allah katakan walau syaa rabbuka ma fa'aluh, seandainya Tuhanmu mengendaki, mereka tidak akan melakukannya. Biarkan mereka dengan kebohongan mereka. Ma fa'aluh artinya al-qawla, mereka tidak akan melakukan ucapan itu. Sehingga ayat dalil bahwasanya udkhila al-qawlu fil musammal fi'li, bahwasanya ucapan itu bisa dimasukkan dalam musamma. Musamma di sini terjemah enaknya definisi. Udkhila al-qawlu, bahwasanya ucapan itu dimasukkan dalam definisi fi'il. Maka ucapan itu, ucapan mukallaf itu termasuk af'alul mukallafin. Termasuk af'alul mukallafin. Kemudian catatan yang kedua, bahasanya qad yufhamu, boleh jadi dipahami dari perkataan mu'allif rahimallah, bahasanya hukum-hukum akidah tidaklah disimpulkan dari Quran dan Sunnah dengan perantaraan kaedah-kaedah usuliyah. Jika ada yang berpemahaman demikian, maka ini perkataan yang keliru. Dan kita pun tidaklah punya sangkaan mu'alif memaksudkannya. Ya, kemudian atau sebelumnya kita baca matan terlebih dahulu. Fal murad biqaulina, maka yang kami maksudkan dengan khitabu syari' artinya teks Quran dan Sunnah. Yang dimaksudkan dengan al-muta'alliq bi'af'alil mukallafin, berkenaan dengan perbuatan mukallaf, artinya berkenaan dengan amal mukallaf. Boleh jadi itu adalah ucapan ataupun perbuatan, ijadan mewujudkan satu tindakan atau tarkan meninggalkan satu perbuatan. Fakharaja bi, maka termasuk dalam hal ini hal yang berkenaan dengan keyakinan tidak disebut hukum berdasarkan istilah ini. Kemudian mukallafin maknanya adalah ma min sya'nihim at-taklifu, segala sesuatu yang bisa diberi beban, sehingga tidak hanya mencakup balik dan berakal yang itu memang betul-betul betul-betul mukallaf, namun mencakup juga anak kecil dan majnun dan orang yang gila. Ya, penjelasannya, istilah taklif, istilah mukallaf, yutlak digunakan untuk orang yang wujida fihi, dijumpai pada dirinya dua kriteria, berakal dan baligh. Sebagiannya mengatakan berakal dan tamyiz. Ya, maka mukallaf itu ya, bahasa singkat dari para ulama fikih untuk menyingkat balighun aqilun. Balighun aqilun disingkat dengan mukallafun. Maka mukallaf itu yang memiliki dua hal ini, balighun aqilun. Ma min sya'nihim at-taklifu, kata komentar Asy-Syarih hafizallahu ta'ala, perkataan ini membatalkan definisi mukallaf. Ini dari sisi yang kedua, realitanya hukum syar'i tidaklah berkenaan dengan non mukallaf didatihim, karena semata-mata orangnya. Asalatan aslinya hukum syar'i itu hanya berkenaan dengan perbuatan mukallaf. Walidzalika, oleh karena itu masalan misalnya anak kecil yang belum tamyiz, la tata'allaq bi af'alihi, perbuatannya bidati, semata-mata perbuatannya tidaklah berkenaan dengan hukum syar'i. Jika ada orang yang mengatakan bahasanya maksud Ibnu Utsaimin supaya hukum itu juga bisa melebar pada kasus zakatnya anak kecil, zakatnya orang gila, maka beliau mengatakan bahasa yang dimaksud mukallaf di sini bukan balighun sekedar balighun aqilun, namun lebih luas dari itu, balighun aqilun dan yang lain yang berpotensi untuk bisa menjadi mukallaf. Anak kecil itu berpotensi untuk jadi mukallaf karena nanti dia akan besar. Orang gila itu berpotensi untuk jadi mukallaf ketika gilanya sembuh. Maka beliau menggunakan ma min sya'nihim, orang yang bisa berpotensi jadi mukallaf, untuk mencakup mukallaf dan non mukallaf. Dan realitanya anak yatim yang punya harta yang banyak ada kewajiban zakat pada hartanya. Nah, itu maksud mu'alif rahimallahu ta'ala. Maka jika ada yang menjelaskan demikian, kami katakan fa'in kola qail, jika ada orang yang mau menjelaskan dan mendudukkan demikian dengan mengatakan zakat itu wajib pada harta anak kecil, demikian juga seandainya anak kecil menghancurkan, merusak sesuatu, wajib baginya untuk doman, wajib baginya untuk mengganti barang milik orang lain yang dia rusak, maka ada hukum yang terbebankan pada sobi. Nanti kalau hukum itu definisinya cuma muta'alliq bi af'alil mukallafin, nanti akan digugat. Gimana dengan wujubud doman atas anak kecil yang mecahin kaca orang, mecahin gelas, mecahin piring, rusak mainan milik temannya, hukumnya wajib ganti. Padahal ini tertuju pada perbuatan dia, padahal dia bukan mukallaf. Maka qil jawabannya. Jawabannya al-mukhatab bi hadza laysa sabi as-saghir. Yang mukhatab yang dituju dalam kasus-kasus ini bukanlah anak kecil yang belum baligh, namun mukhatabnya adalah walinya, ini orang tuanya atau pengurusnya. Maka al-wali itulah yang mengeluarkan zakat dari hartanya, mengeluarkan zakatnya si anak kecil dari hartanya. Demikian juga tentang kasus orang gila. Fahina idzin, maka pada saat itu berdasarkan orang yang di atas, fal adhar, maka yang lebih tepat kata-kata taklif atau mukallaf, pasnya af'alul mukallafin, itu tetap pada asal maknanya. Bahasanya yang dimaksudkan adalah balighun aqilun. Maka tidak perlu diupayakan untuk diperluas dengan meredefinisi mukallaf, dengan melakukan definisi ulang mukallaf dalam kalimat ini. Ya, tidak perlu dengan alasan yang tadi telah disampaikan. Kemudian kembali ke matan. Yang dimaksud dengan talab adalah perintah dan larangan, baik dalam bentuk ilzam harus dikerjakan atau harus ditinggalkan, atau dalam bentuk afdoliyah, lebih baik dikerjakan atau lebih baik ditinggalkan. Takhyir maknanya adalah, yang dimaksudnya adalah mubah. Wada'in contohnya sah dan batal atau semacam itu, yang diletakkan oleh syariat sebagai tanda dan sifat bahasanya satu perbuatan itu nufuz, telah terlaksana, ataukah ilgha, teranggap sia-sia. Min tolabin, penjelasannya tolab, kalau jumhur ulama usul fikih yu'abiruna anit tolab, mengungkapkan tolab dengan kata-kata iktidha. Ini kalau bahasanya jumhur, min iktidain au takhyirin dan seterusnya. Dan yang dimaksud dengan tolab atau iktidha adalah perintah dan larangan, baik yang tegas ataupun yang tidak tegas. Takhyir boleh memilih, artinya syariat menilainya sama saja dilakukan atau tidak dilakukan. Wada'in artinya menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi yang lain, atau ilah bagi yang lain, atau syarat bagi yang lain. Maka di sini mu'alif menggunakan kata-kata tolabin au takhirin au wada'in, dan beliau jadikan tiga hal ini sebagai masuk ke dalam definisi lil ihtiras, untuk antisipasi dari sebagian khitobat syariah, dalil-dalil teks syariat yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf namun bukan hukum syar'i. Contohnya firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Fa'inna hadhil ayat, maka ayat ini adalah khitabun minasyari, dalil syariat berkenaan dengan perbuatan mukallaf namun bukan hukum syar'i. Karena ayat ini tidak memuat tolab, tidak memuat takhir, dan tidak memuat wada'. Kemudian dakaral mu'allifu annal ahkama syar'iyata tanqasimu ila qismain. Mu'allif menyebutkan bahasanya hukum syar'i ada dua macam, hukum taklifi dan hukum wada'i. Atau kita baca kembali ke matan terlebih dahulu. Aqsamul ahkam syar'iyya, macam-macam hukum syar'i. Hukum syar'i terbagi menjadi dua macam, ila qismainin, taklifiyatin wa wad'iyatin, hukum taklifi dan hukum wada'i. Taklifiyatu khamsatun, hukum taklifi ada lima, wajib, mandub, muharram, makruh dan mubah. Wajib dalam bahasa Arab maknanya sakit, sesuatu yang gugur atau jatuh, walazim atau sesuatu yang harus. Penjelasannya, yang dimaksud dengan hukum taklifi itu sama dengan definisi hukum syar'i, illa bedanya Anda buang kata-kata wada'in. Sehingga definisi hukum taklifi mengikuti metode usuliyin khitabu syari'i, Khitabu syari'i muta'alliqu bi af'alil mukallafina, menggunakan istilah jumhur ulama biqtida'i, menggunakan kata-kata iqtida' atau takhyir. Nah, sampai sini itu definisi hukum taklifi, menggunakan manhaj dan metode usuliyin. Khitabu syari' al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bil iqtida au takhyir. Wa yabqa, dan tersisa bersama kita sejumlah ganjalan fi hadhil kalimat, pada kalimat ini. Ganjalan pertama itu berkenaan dengan kritik Ibnu Taimiyah untuk ungkapan hukum taklifi. Ini berkenaan dengan kritik Ibnu Taimiyah untuk hukum taklifi. Awada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Taimiyah membawakan, dan sejumlah ulama awadahu membawakan ganjalan. Mereka mengatakan bahasanya melabeli hukum syar'i dengan taklif, sehingga muncul istilah hukum taklifi, itu satu hal yang tidak cocok. Lianna, alasannya ada dua, alasan logika dan alasan dalil. Alasan logikanya, ma yusafu bi annahu taklifun, sesuatu yang dilabeli taklif, pembebanan, artinya dia sesuatu yang berat bagi jiwa dan jiwa tidak menginginkannya. Itu makna taklif. Padahal ahkam syariah itu isinya adalah petunjuk, cahaya, dan baiknya keadaan manusia. Bahkan dalam pandangan orang-orang yang beriman, melaksanakan ahkam syariah itu kebahagiaan, itu halawatul iman. Dalam bahasanya Nabi, ju'ilat qurratu aini fi salati, dijadikanlah penyejuk hatiku mengerjakan salat. Maka dia menyejukkan hati, dia adalah halawah, sesuatu yang manis. Ya, kok malah disebut taklif, enggak cocok. Walaisa fiha, tidak ada dalam hukum syariat sesuatu yang berat, mun'itun, yang menyusahkan manusia. Adanya sesuatu yang membahagiakan manusia, asalkan manusianya manusia yang beriman. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mereka Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan mengatakan ma'wada minan nusus, dalil-dalil syariat yang di sana menyebutkan tentang kalla fayukallifu, fi wasfi syariah, dan itu berkenaan dengan syariat, bi annaha, bahasanya syariat itu ada taklif, wa fi nafyi la fil itsbat, maka adanya negasi dan tidak pengukuhan. Yang ada dalam dalil itu menegasikan adanya taklif dalam hukum syar'i. Yang adanya adalah peniadaan, meniadakan adanya taklif pada hukum syar'i, bukan menegaskan dan menetapkan bahasanya adanya hukum, adanya taklif dalam hukum syariat, adanya negasi. Contohnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka negasi di sini isinya, kata Ibnu Taimiyah, menegasikan label taklif, label pembebanan dalam syariat. Dan namun pensyarah sesaat tidak sepakat dengan Ibnu Taimiyah. Pensyarah tidak sepakat dengan Ibnu Taimiyah. Beliau katakan, al-adhar yang lebih pas ini masalahnya adalah masalah istilahiyah, masalah konsensus. konsensus dalam istilah, dalam penggunaan dalam satu bidang ilmu. Kalau itu masalah konsensus dalam satu bidang ilmu, istilah dalam satu bidang ilmu, tidak harus ada dalilnya. Tidak harus ada dalilnya. Anggap saja tidak ada dalilnya. Betapa banyaknya istilah-istilah yang tidak ada dalilnya. Mau kemudian fikih, syarat dan rukun dan sebagainya, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Mungkin ini masalah istilah ya. Kalau itu masalahnya masalah istilah liak, masalah konsensus pakar di satu bidang ilmu, ya. Longgar-longgar saja. Longgar-longgar saja, asalkan tidak tabrakan dengan kaidah-kaidah syariah. Apa yang disepakati dipakai maknanya demikian, sudah enggak apa-apa. Asal enggak bertabrakan dengan kaidah-kaidah syariat, dan asalkan ditempatkan pada tempatnya. Enggak boleh dipakai untuk membaca syariat misalnya. Ya, enggak boleh itu dipakai untuk membaca teks syariat. Karena ada makna syar'i, ada makna istilahi. Nah, kalau ini maknanya makna istilahi, jangan disyarat-syarat ke makna syar'i. Kuncinya demikian. Kalau itu masalahnya masalah istilahiyah, tidak dituntut harus ada dalilnya. Artinya la yatarattab 'alaiha, istilah tersebut adalah berdampak kabiratu thamratin, buah yang besar. Meributkan masalah bolehkah kita katakan ahkam taklifiyah atau ke ahkam kita ganti nama yang lainnya, itu tidak kemudian tidak kemudian punya dampak dan buah yang besar. Kemudian itu bantahan untuk sisi logikanya, sisi akalnya. Kemudian bantahan dari sisi syar'inya, wa annahu, dan sesungguhnya boleh melabeli hukum syariat dengan istilah taklif. Kenapa? Karena al-istisna minan nafi. Nafi plus istisna itu sama dengan isbat. Kata beliau, nafyu plus istisna itu sama dengan isbat. Laikal nafsan ila wus'aha. Allah tidaklah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Namanya an-nafyu wal isbit wal istisna, sama dengan isbat. Sama dengan isbat. Artinya la yukallifu nafsan illa wus'aha, artinya innama yukallifullahu nafsan wus'aha. Allah hanya membebani orang sesuai dengan kemampuannya. Itu kan bahasa yang lain untuk la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Coba di pakai apa bahasa yang lain. An-nafyu wal istisna, an-nafyu wal istisna sama dengan innama. Ganti innama. Terus kalau pakai innama gimana maknanya? Innama yukallifullahu. Innama yukallifullahu nafsan wus'aha. Ada yukalifnya enggak? Ada. Maka kata beliau an-nafyu wal istisna itu sama dengan isbat. Ya sudah. Enggak betul kalau kemudian dinegasikan sama sekali oleh syari. Namun ditetapkannya hanya wus'aha, pada kemampuannya saja. Maka laikalifullahu nafsan ila wus'aha maknanya itu annahu subhanahu wa ta'ala yukallifuha ma fi wus'i. Allah membebani jiwa sebatas dengan kemampuannya. Berarti kan positif. Ini tidak negasi sama sekali. Sehingga wabitali pada gilirannya sah-sah saja, mungkin-mungkin saja wasfuha melabeli beban, melabeli hukum syariat taklifan, dengan kita labeli dengan label taklifi. Nah, kemudian problem yang kedua yang perlu didudukkan tentang mubah. Kalau ahkam taklifi tadi definisinya khitab syari al muta'alliqu bi af'alil mukallafina bil iqtidai au takhyir. Takhyir kan sama dengan mubah. Nah, kenapa mubah itu masuk dalam kategori hukum taklifi padahal tidak ada beban di sana karena mempersilahkan. Dilakukan silahkan, tidak lakukan silahkan. Itlaisa fihi, tidak ada pada mubah beban karena dia cuma memberikan pilihan. Kenapa kalian masukkan mubah dan kalian jadikan dia bagian dari ahkam taklifiyah? Maka di sini ada sejumlah jawaban. Qala ba'duhum, jawaban pertama, inna min babi takmilatil qismah, dimunculkannya mubah di sini adalah dalam rangka untuk menyempurnakan pembagian secara logika. Secara logika, karena logika mengatakan perbuatan orang kalau enggak diperintahkan dilarang, kalau enggak tidak diperintahkan tidak dilarang. Logika menuntut harus ada tiga itu. Tidak mungkin enggak muncul yang ketiga. Tidak mungkin tidak muncul yang ketiga. Diperintahkan, dilarang. Satu kemudian satu kelompok diperintahkan, perbuatan yang diperintahkan, perbuatan yang dilarang. Nah, mau tidak mau kata logika harus ada bagian yang ketiga, perbuatan yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Ya, maka logika menuntut untuk memunculkannya bagian ketiga. Ini namanya takmilul qismah, menyempurnakan pembagian. Karena af'al perbuatan mukallaf yang yukam alaiha syari, yang diberi penilaian atau label oleh syariat, tidak boleh tidak adalah salah satu, diberi label salah satu dari hukum yang lima. Maka dimunculkanlah mubah. Wawudi'a, dan diletakkan fil ahkam taklifiyah. Maka dia diletakkan di ahkam taklifiyah mimbabi takmil, supaya pembagian logika itu lengkap. Pembagian berdasarkan logika itu lengkap. Itu li takmilatil qismah, untuk melengkapkan pembagian. Kemudian jawaban yang lain, yang kedua, yang tidak disinggung oleh syarih dan disinggung oleh saya menurut Thaimin di syarah beliau untuk al-usul min ilmi usul, bahwasanya kenapa mubah itu dimasukkan dalam ahkam taklifiyah, karena di sana ada takliful i'tiqad, pembebanan keyakinan. Pembebanan keyakinan untuk sebagian hal-hal yang mubah, meyakini itu mubah itu butuh perjuangan dan ada pembebanan. Kalau orang itu dulunya Hindu dan ketika masih jadi orang Hindu, maka makan daging sapi itu haram masuk Islam, terus dia dituntut untuk meyakini makan daging sapi mubah. Itu perlu perjuangan. Dia jadi Hindu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun masuk Islam, sekarang tiba-tiba kok harus berubah 100% makan daging sapi hukumnya mubah. Ketika kemudian dulu waktu jadi Hindu lihat orang nyembelih sapi itu merasa ini Tuhan saya kok dihina. Kok dihinakan, merasa tidak rela. Kok sekarang kok harus tulus merelakannya. Setelah jadi Muslim, maka itu beban, di situ ada taklif. Maka untuk maka ada taklif i'tiqad. Ketika jadi orang Kejawen mau ke Parangtritis, keyakinannya haram pakai kaos hijau dan sebagainya atau sejenis itu, hijau atau biru, haram hukumnya. Ke pantai selatan nggak pakai kaos dan baju hijau. Kemudian setelah insap dari Kejawennya kemudian jadi Muslim wahid, maka dia harus berkeyakinan ke parang tritis pakai kaos hijau itu mubah-mubah saja, itu bisa, oh, itu satu beban itu. Dari satu hal yang terlarang kemudian jadi mubah. Jadi mubah, maka di sana ada taklif i'tiqad, ada beban dari sisi keyakinan. Nah, kemudian selanjutnya kita kembali ke syarah. Sebelum kita mulai menjelaskan tentang akan taklifiyah, unabbihu, aku ingatkan satu hal yang penting yang dilalaikan oleh banyak orang, yaitu hukum syar'i itu berkenaan dengan perbuatan dan tidak berkenaan dengan benda. Contohnya mikrofon. Apakah kemudian mikrofon itu mubah ataukah haram? Seandainya Anda jawab boleh atau mubah, maka kami katakan salah. Dan seandainya Anda katakan mubah, kami katakan salah. Anda jawab haram juga salah. Kenapa? Karena mikrofon itu benda, bukan perbuatan. Hukum syar'i hanya tidak berkenaan dengan benda, namun harus berkenaan dengan perbuatan. Perbuatan tentang mikrofon itu apa? Beli mikrofon. Kemudian teriak-teriak pakai mikrofon di tengah malam, itu ada hukumnya semua. Tidak ada hukumnya. Tapi mikrofon tidak ada hukumnya. Tapi teriak-teriak pakai mikrofon tengah malam ada hukumnya. Beli mikrofon ada hukumnya. Lempar muka orang pakai mikrofon ada hukumnya. Perbuatan mukallaf dengan mikrofon. Tapi kalau mikrofon secara benda tidak ada hukumnya. Mencuri mikrofon ada hukumnya. Itu ada hukumnya. Menjual mikrofon wakaf, mikrofon masjid dijual, itu ada hukumnya. Wabitali, maka pada gilirannya layakum ala mikrofon bihukmin syar'i, tidak ada hukum syar'i untuk mikrofon. Karena hukum syar'i itu berkenaan dengan perbuatan. Nah, mikrofon ini diapain gitu? Ada perbuatan mukallaf. Di situ ada perbuatan mukallaf apa? Nah, nanti itu ada hukumnya semuanya. Contoh yang lain, contoh benda yang lain, televisi, kamera dan alat-alat yang lain, ini benda. Maka Anda tidak boleh mengatakan apa hukum kamera. Tidak ada hukumnya. Apa hukum televisi? Tidak ada hukumnya. Adanya inna matakulu, yang benar kalau mau bertanya apa hukum nonton televisi. Karena di situ ada perbuatan mukallaf menonton televisi. Apa hukum membawa televisi milik orang? Nah, ini ada hukumnya. Apa kemudian at-taswir fi televisiun? Apa hukum taswir? Taswir di sini kemudian berarti apa? Memvideo untuk di televisi, supaya keluar di televisi, supaya syuting siaran live, syuting kemudian supaya masuk televisi. Nah, apa itu hukumnya? Hadiyal afal, ini adalah sejumlah perbuatan yang bisa kita kasih hukumnya ala muqtada hadil kaidah, berdasarkan konsekuensi dari kaidah di atas. Bahasanya hukum syar'i itu berkenaan dengan perbuatan mukallaf, tidak berkenaan dengan benda. Misalnya contoh yang lain, khamar, apakah halal ataukah haram? Maka kalau khamarnya tidak ada hukumnya. Yang benar menurut kaidah, kita katakan minum khamar, konsumsi khamar, hukumnya haram. Berkenaan dengan kaidah ini, boleh jadi ya'taridu alaina mu'taridun. Ada orang yang membantah kita dengan mengatakan Allah mengkaitkan hukum di Al-Quran pakai benda. Allah Azza wa Jalla berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Bukankah bangkai darah itu benda? Dan Allah menegaskan hurimat. Maka label haram dilekatkan pada benda. Fakaifa taquluna, apa yang kalian katakan tentang ayat ini? Maka menurut usuliyun, labuda min takdirin. Di ayat-ayat semacam itu harus ada sesuatu yang muqaddar. Ini ada sesuatu yang muqaddar. Di hurimat alaikum al-maitatu, sebelum al-maitatu itu ada kata yang muqaddar. Ya, adanya satu kalimat yang harus ada muqaddarnya, itu dalam bahasa usul fikih namanya dalalatul iqtida. Namanya dalalatul iqtida. Wahada, ini muqaddar ini dalam bahasa usuliyin, dalam bahasa para ulama usul fikih namanya dalalatul iqtida. Contoh yang lain, hurimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Ibu juga benda. Maka kata ulama usul fikih, harus ada sesuatu yang muqaddar sebelum ummahatukum. Nah, gimana muqaddarnya? Gimana membuat takdirnya? Maka ulama usul fikih dalam masalah ini punya tiga pendapat. Punya tiga pendapat. Pendapat yang pertama, mauqif, sikap Hanafiyah. Mereka mengatakan hukum yang dilekatkan pada benda itu menjadi mujmal. Hukum, ada hukum kok dilekatkan pada benda di dalil-dalil syariat, maka mereka respon dengan katakan, mereka katakan itu mujmal. Mujmal itu sesuatu yang tidak bisa dipahami. Sehingga sini katakan la nafhamu minhu syai'a. Kami tidak faham apa yang diinginkan. Hatta ya'tiya dalilun akhar, sampai datang dalil yang lain yang menjelaskannya dan menjelaskannya. Oh, nanti hadis mengatakan bahasanya yang dimaksud hurimat alaikum al-maitatu, tidak boleh makan bangkai. Oh, yang dimaksudkan adalah berdasarkan hadis, yang dimaksudkan adalah makan. Misalnya. Kemudian berdasarkan hadis kita ketahui bahasanya yang dimaksudkan adalah jual beli. Oh, maka termasuk dalam hurimat alaikum aklu maitati wal bai'u maitati. Aklu wa bai' maitati dan seterusnya, nanti kata apa yang akan muqaddar itu harus pakai dalil yang lain. Ini kata Hanafiyah, kata apa yang akan kita takdirkan itu apanya itu nunggu dalil yang lain. Apa kata dalil? Nah, situ kita masukkan di situ. Sikap yang kedua, sikap jumhur ulama usul fikih. Mereka mengatakan nuqaddir fi'lan munasiban. Kita takdirkan pakai kata kerja yang cocok. Semacam firman Allah Ta'ala, hurimat alaikum ummahatukum. Maka yang cocok untuk ummahatukum adalah al-wata'u atau az-zawaju. Diharamkan atas kalian jima dengan ibu kalian sendiri atau nikah dengan ibu kalian sendiri. Kemudian yang cocok untuk hurimat alaikum al-maitatu adalah al-aklu. Kemudian sikap yang ketiga, kita takdirkan dia dengan semua fi'il. Ila mawarda bil istisna, bi istisna'ihi dalilun, kecuali ada dalil yang mengecualikannya. Maka nanti hurimat alaikum ummahatukum, itu nanti semua fi'il. Diharamkan atas kalian mencium ibu kalian, diharamkan atas kalian megang ibu kalian, diharamkan atas kalian menikahi ibu kalian, diharamkan atas kalian boncengkan ibu kalian, dan seterusnya, semua fi'il. Kecuali apa? Kecuali yang dikecualikan oleh dalil. kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Nanti mana yang kita eliminasi dari semua fiil-fiil ini, nanti pakai dalil. Oh, berdasarkan dalil ini, oh ini tereliminasi, oh ini tereliminasi, dan seterusnya. Nanti tinggal tersisa ini dan ini. Wabitali pada gelirannya, maka apakah boleh memanfaatkan bangkai dengan selain untuk dimakan, ataukah tidak boleh? Maka sebagian ulama fikih punya pendapat tidak boleh memanfaatkan bangkai sama sekali. Ya, karena mereka memaknai hurimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai, itu artinya semua fi'il tentang bangkai, semua fi'il manusia tentang bangkai, memakan bangkai, megang bangkai, semua kata kerja yang bisa untuk bangkai semuanya masuk di situ, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Dari sini maka ulama ini akan berpendapat tidak boleh memanfaatkan bangkai sama sekali. Memanfaatkan sama sekali, meskipun itu untuk pakan lele, untuk pakan tidak boleh. Untuk pupuk tanaman tidak boleh. Karena itu hurimat alaikumul maitatu dalilnya. Alasannya li'ana dalalatul iqtida, karena dalalah iqtida tufidul umum, menghasilkan hukum umum, kata mereka. Fanuqaddir, maka kami takdirkan dengan semua fi'il yang cocok, ya, illa kecuali warada dalil, terdapat dalil yang mengecualikannya. Maka kami katakan hurimat alaikumul maitatu, yakni yahrumu akluha wal intifa'u biha, haram memakannya, demikian juga memanfaatkannya. Demikian juga haram semua fi'il, semua perbuatan berkenaan dengan bangkai. Berkenaan dengan bangkai. Nanti lain halnya dengan jumhur ulama yang sudah kemudian mempatenkan, ya, mempatenkan bahasanya ini cuma satu fi'il munasib saja. Satu fi'il munasibnya apa? Al-aklu. Udah, hurimat alaikumul maitatu maknanya hurimat alaikum aklul maitati. Nah, selain makan, apa hukumnya? Ya, nanti kita lihat dalilnya. Nanti kita lihat dalil-dalil yang lain. Oh, dalil-dalil yang lain mengatakan itu najis, berarti tidak boleh disentuh. Oh, namun kemudian dalil mengatakan disamak boleh. Nah, dan seterusnya. Ya, maka di sini kita jumpai bahasanya, di antara sebab perselisihan para ulama fikih dalam masalah hukum itu adalah karena perbedaan kaidah usuliyah yang mereka anut. Di sini kita jumpai perbedaan kaidah usuliyah tentang dalalatul iqtida. Ya, tentang dalalatul iqtida itu kaidahnya gimana? Kaidah usul fikihnya. Oh, kaidah usulnya beda-beda. Ya, siapa yang kemudian ngambil satu pendapat dan konsisten dengannya, nanti akan derivat hukumnya akan beda. Dan pendapat yang tepat di sini dalam masalah dari tiga pendapatnya adalah pendapat jumhur, yaitu nuqaddir fi'lan munasiban, satu fi'il yang munasib. Kemudian anal ahkamat taklifiyah, hukum taklifi terbagi menjadi lima macam: wujub, nadab, tahrim, karoha, ibaha. Namun mu'alif di sini berjalan mengikuti metode fukoha sehingga menggunakan kata-kata wajib. Dan yang awla bi, yang selayaknya bagi mu'alif berjalan mengikuti metode usuliyin, karena buku ini buku usul fikih, dengan mengatakan wujub di anahu fi kitabin usuliyin, karena ini adalah buku tentang usul fikih. Wajib dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang jatuh atau sesuatu yang harus. Ini pengertian secara bahasa. Contoh wajaba yang artinya sakata, firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, fa'idha wajabat junubuha ay sakotat junubuha alal ardi, ketika hewan-hewan kurban itu telah jatuh lambungnya ke tanah, karena dia unta yang disembelih dalam posisi berdiri. Maka kapan dia jatuh ke tanah? Manakala sudah betul-betul mati. Maka wajib dalam bahasa artinya as-haqid. Demikian juga yutlak digunakan wajib dalam pengertian harus. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang suami itu duduk di antara empat anggota badan istrinya, thumma jahadah, kemudian dia telah menyusahkan istrinya, yaitu terjadi jima, faqad wajabal ghuslu, maka wajib mandi. Wajib di sini artinya maknanya mana bahasa, karena makna wajib dalam pengertian usul fikih itu makna baru, itu makna hadis. Maka makna di situ makna bahasa, bahasa dari wajaba artinya yalzam, ay lazima, harus, harus sebaginya al-ghuslu, mandi. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.